datang dari sejumlah sahabat. Saya ambilkan dari silsilah as-sahihah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Yang pertama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Inda Muslim wa lafdhuh, dan lafaz hadis Ibnu Umar dalam Sahih Muslim, innal Islam bada'a ghariban. Sesungguhnya Islam mulai muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada', dan kelak akan kembali asing sebagaimana semula. Wa huwa ya'rizu bainal masjidain. Dan Islam itu akan kembali mengitari, bersemayam, tinggal tetap di antara dua masjid. Yakni Masjid Madinah dan Masjid Makkah Al-Haram An-Nabawi. Kama ta'rizul hayyatu fi juhriha, sebagaimana ular ta'riz, ular itu akan kembali mengitari, sembunyi di lubangnya. Yang menggambarkan Islam nanti akan berpusat di Mekah dan Madinah. Berpusat di Mekah dan Madinah di akhir zaman nanti. Yang kedua, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Inda Ibn Majah disebutkan dalam Ibn Majah dalam sunannya, walafdhuh, lafadznya adalah, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil-ghuraba. Sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka tuba bagi al-ghuraba. Wa fi sanadihi Sinan ibn Sa'ad, wa yuqal Sa'ad ibn Sinan mukhtalafun fi wa fi ismi. Diikhtilafkan tentang keadaan rawi tadi dan namanya. Wa qala Hafidz Taqrib, Al-Hafidz dalam bukunya Taqribut Tahdzib menyatakan shaduqun lahu afrad. Ini rawi shaduq, dihasankan hadisnya. Lahu afrad, dia punya hadis fardun. Hanya dia yang meriwayatkannya. Dan ini bukan termasuk fardunya dia. Bukan hadis fardnya dia. Dia meriwayatkan hadis yang dikuatkan oleh banyak sahabat, sehingga dihukumi hasan. Hadis Anas bin Malik hasan. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga meridainya. Inna bi Amr Dani fi Sunan al-Wadh fil Hitam kama fi Shahihah. Rujukannya kitabnya Syekh Al-Albani As-Shahihah, di buku itu beliau merujuk kitab ini. Kitab As-Sunan Al-Wadh fil Hitam karya Abu Amr Dani. Wa lafdhuhu, lafadznya ialah, innal Islama bada'a ghariba. Sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan kelak akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang asing. Al ghuraba, qila, ditanyakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ghuraba itu? Dijelaskan sifatnya sekarang. Qala, beliau bersabda, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Orang-orang yang soleh ketika umat manusia rusak. Itu bacaan yasluhun. Disebutkan dalam riwayat yang lain, alladzina yuslihuna ma afsada an-nas. Orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh masyarakatnya. Yang memperbaiki perkara agama. Jadi yasluhun wa yuslihun. Kalau yasluhun pribadinya, orang-orang yang soleh. Ghurafa itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, yang bertakwa di tengah orang-orang yang rusak, ahli maksiat, orang-orang fasik, orang-orang fajir. Ada ghurafa. Dikatakan asing dikarenakan umumnya orang rusak. Dia soleh sendiri dianggap aneh. Dengan lafaz yang kedua dalam riwayat yang lain, yuslihuna ma afsadan nas, itu islah. Kalau islah terkait dengan masyarakatnya. Ghuraba itu bukan semata-mata orang soleh, tapi juga orang yang punya semangat islah, mensolehkan orang lain, memperbaiki orang lain yang rusak. Ada ghuraba. Kalau islah ada upaya dakwah, ya, menyampaikan al-haq, menyuarakan kebenaran, mengajarkan kebenaran kepada orang lain supaya mereka juga soleh-soleh. Itu yuslihun, salahun wa islah. Wa sahahahu Albani rahimahullah bi sahihah wa dzakara lahu syawahid katsira, dan menyebutkan penguat yang banyak untuk hadis Ibnu Mas'ud ini. Faliraja, silakan dirujuk buku tersebut. Wa hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu jaa'a 'inda Ibnu Majah wa ghairihi bi lafdh. Hadits beliau Ibnu Mas'ud juga datang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dengan lafaz yang lain. Innal Islam bada'a ghariba, sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan kelak akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi ghuraba. Qal, berkata sang rawi, qila, ditanyakan, wa manil ghuraba, itu kelebihan alif, wa manil ghuraba, bukan ghuraba. Ghuraba, siapa ghuraba itu? Qal, Rasul menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, an-nuzza'u minal qaba'il, orang-orang yang dikucilkan dari kabilah-kabilah yang ada. Ya, ini kabilah ada yang dikucilkan, asing. Ini kabilah dikucilkan, asing. Ini kabilah dikucilkan, asing. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dikucilkan? Dijelaskan dari hadis yang setelahnya tadi. Dikucilkan dikarenakan mereka orang-orang soleh, sementara masyarakat di kabilah tadi orang-orang yang rusak, makanya dikucilkan. Iki aneh dewe iki. Raumum itu bahasa masyarakat. Ini orang raumum. Masyarakatnya begini semua kok dia kayak gitu sendiri. Dikucilkan karena kesolehannya, dikucilkan karena ketakwaannya, dikucilkan karena kebenarannya di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Jadinya dia asing, ghuraba. Lafaz ini sahahahu al-Baghawi fi syarh sunnah. Qal, kata al-Baghawi, hadha hadithun sahihun gharibun min hadith ibn Mas'ud. Ada tambahan penjelasan, an-nuzza'n al-qabail. Yang keempat, hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma inda al-imami Ahmad wa ghairih wa lafzul. Lafaz hadis Abdullah bin Amr bin As. Tuba lil ghuraba, tuba bagi ghuraba, orang-orang asing. Faqila, maka ditanyakan, manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah ghuraba itu wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, nasun salihuna fi nasin su'in kathir, mereka orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh di tengah-tengah masyarakat yang begitu banyak yang jelek-jelek. Yes, masyarakatnya banyak, sekitarnya banyak banget, tapi jelek-jelek. Mereka soleh, orang yang bertakwa di tengah-tengah masyarakat banyak yang jelek. Itu ghuraba. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Man ya'sihim, yang durhaka kepada mereka, yang menentang mereka lebih banyak dibandingkan yang mentaati mereka. Ya, yang pro mereka, yang bolo mereka lebih sedikit daripada yang membangkang mereka. Lebih banyak yang enggak suka sama mereka. Intaha. Wa shahahu al-Albani rahimahullah bi majmu' turuqihi fi shahihah. Intaha. Ini beberapa riwayatan terkait dengan ghuraba dan sifat-sifatnya ghuraba. Semata-mata membaca hadis ini jelas siapa ghuraba itu. Jelas ya? Apakah ghuraba itu ahlul bid'ah? Jawabannya? Tidak. Kenapa kalau tidak? Ahlul bid'ah itu bukan orang soleh. Yes. Apakah ghuraba itu orang-orang yang menyimpang? Bukan. Orang menyimpang bukan orang soleh. Apakah ghuraba itu ahlul batil? Lah. Ahlul batil bukan orang soleh. Difahami ya? Mereka asingnya itu bukan karena kejahatannya, gitu loh. Asing bukan dikarenakan pemahaman yang menyimpang, atau akidah yang menyimpang, atau thariqah dakwah yang menyimpang, atau akhlak yang rusak, atau karena kefasikan, atau karena kemaksiatan, bukan. Tapi mereka asing dikarenakan kesolehannya. Yang namanya soleh, ya ma'ruf soleh ya, orang baik. Difahami ya? Barakallahu fikum. Jelas banget. Cuman akan kita kaji lebih lanjut dengan membaca fihi masail. Fihi masail. Pada bab ini ada sejumlah permasalahan. Al-ula yang pertama. Ghurbatul Islami was-sunnah. Hadis ini menjelaskan tentang asingnya Islam dan sunnah. Dua. Asingnya Islam itu di awal-awal Islam. Islam itu muncul dalam keadaan asing. Itu muslimin di tengah-tengah kaum kufar, kaum musyrikin. Ghurbatul sunnah, asingnya sunnah itu keterasingannya kedua kalinya. Apa kata Rasul? Wasaya'udu ghariba, dan kelak akan asing. Berarti di masa mendatang. Ini bukan semata-mata keterasingan Islam, tapi keterasingan sunnah. Muslimin sudah banyak. Tetapi muslim yang betul-betul komitmen dengan keislamannya, muslimin yang betul-betul istiqamah di atas bimbingan sunnah, asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Apalagi di tengah-tengah orang-orang kafir. Namanya ghurbatus sunnah. Yang pertama, keterasingan kaum muslimin di tengah-tengah kaum kufar wal musyrikin. Yang kedua, keterasingan ahlu sunnah di tengah-tengah kaum muslimin sendiri, apalagi di tengah-tengah kaum kufar kaum musyrikin. Sehingga lebih asing lagi. Sehingga yang asing itu Islamnya, sunnahnya, dan pelakunya. Atsaniyatu yang kedua, hiya ghurbatani. Keterasingan di sini ada dua ghurbah. Rasul mengatakan dua. Permulaannya asing, akan kembali asing. Dua berarti. Ghurbatani, ada dua keterasingan. Wa akhiruhuma asyadduhuma. Keterasingan yang terakhir itu yang paling parah, yang paling sangat. Barakallahu fikum. Ya, sama-sama berat keterasingannya, tetapi lebih berat yang kedua. Kenapa demikian? Kalau keterasingan yang pertama itu di awal-awal Islam, awal mula munculnya Islam, seseorang yang muslim ketika itu asing, dianggap aneh, dianggap asing oleh sukunya, oleh kabilahnya, oleh masyarakatnya, dikarenakan semua masyarakat ketika itu jahiliyah, penyembah berhala. dia asing. Berat, tapi lebih ringan. Dikatakan cuma dua, imam muslim, imam kafir. Di tengah-tengah kaum muslimin yang lain, dia gak asing. Teman seperjuangan, teman seiman, teman seislam. Asingnya hanya di tengah-tengah musyrikin, berhalaisme, kaum kufar. Enak. Ya, siksaan ada, perjuangan berat. Tapi sisi psikologisnya lebih kuat. Hadza muslim, dza kafir. Muslim, kafir. Muslim, kafir. Selesai. Lebih berat ketika muncul yang namanya munafik di era Madinah, di fase Madinah. Ketika hijrah ke kota Madinah, muncul yang namanya munafik. Perjuangannya lebih berat lagi. Kenapa? Ada munafik-munafik ini. Dibilang kafir, kok zahirnya Islam. Dibilang mukmin, kok begitu modelnya. Gitu. Ini kan nyerempeti ini. Merusui ini. Membuat muslimin itu lebih tertekan dengan kaum munafikin, musuh dari dalam. Jelas nggih? Ghurbah yang kedua itu ghurbatu ahli sunnah di akhir zaman. Asingnya mereka bukan semata-mata asing di tengah-tengah kaum kufar. Bukan semata-mata asing di tengah-tengah kaum musyrikin. Tapi mereka juga asing, dianggap asing, dianggap aneh di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Itu ketika terjadi apa yang disampaikan Rasulullah SAW, perpecahan pada umat ini. Wasataftariqu hadhil umma ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, semua di nar kecuali satu. Semuanya muslimin. Kata para ulama, 73 semuanya muslimin. Hanya satu yang benar. Yang lain diancam dengan neraka. Artinya muslim yang menyimpang. Bahasanya al-firaqud dhalah, ahlul ahwa wal bid'ah. Tapi masih muslim. Itu keterangan para ulama. Kalau ada kelompok yang ternyata kafir, tidak masuk pada 72 tadi. Yang dimasukkan dalam 72 tadi, yang muslim-muslim. Bayangkan, satu yang benar. Di tengah-tengah 72 yang sesat. Semuanya muslimin. Asing. Asing banget. Sehingga double keterasingan. Sudah asing di kalangan kaum kufar, asing di kalangan kaum musyrikin, juga asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Yang ini komitmen di atas sunnah, yang itu terjebak, terperangkap, terjatuh dalam berbagai macam bid'ah-bid'ah yang ada. Dipahami ya? Sehingga dengan asyadduhuma, lebih berat. Lebih berat. Ats-tsalitsatu yang ketiga al-farqu bainal ghurbatain, perbedaan di antara dua ghurbah tadi dijelaskan. Kalau ghurbah yang pertama ghurbatu ahli Islam bainal kufar, keterasingan yang pertama itu keterasingan kaum muslimin di tengah-tengah kaum kufar. Kalau ghurbah yang kedua ghurbatu ahli sunnah baina ahli al-ahwa'i wal bid'ah, keterasingan ahlu sunnah di tengah-tengah ahlu bid'ah. Ar-rabi'atu yang keempat, hadihil ghurbatu ammah walaysat khasa fil Madinah. Keterasingan ini itu umum, tidak khusus di Madinah saja. Ini diterangkan, ditegaskan dikarenakan pada hadis Ibnu Umar. Di atas ada keterangan wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Zahirnya di wilayah Mekah dan Madinah. Diterangkan oleh para ulama tidak khusus untuk Madinah. Enggak khusus untuk Mekah. Tadi keterasingan ini akan dirasakan oleh semua kaum muslimin di semua tempat, di semua waktu. Barakallahu'alaikum. Dijelaskan oleh Muqayyim rahimahullah dalam bukunya Madarus Salikin terkait dengan keterasingan Islam dan Sunnah. Kadang fi waktin duna waktin. Di satu waktu asing, di waktu yang lainnya tidak. Fi qaumin duna qaum. Kadang asing pada sebagian kaum, tidak asing bagi kaum yang lain. Begitu. Di suatu waktu Islam masya Allah jaya, Sunnah masya Allah jaya, bid'ah penyimpangan yang terkucilkan. Bagi mereka saat itu tidak asing. Di waktu yang lainnya terbalik, yang tersebar, yang mendominasi kemaksiatan, kebid'ahan, Sunnah sedikit. Di waktu itu asing, di tempat ini asing, bagi kaum yang ini asing. Fi waktin duna waktin, wa qaumin duna qaum, wa makan duna makan. Kadang di waktu ini asing, yang ini tidak. Di tempat ini asing, yang ini tidak. Bagi kaum ini asing, bagi kaum yang lain tidak. Tergantung tampak tidaknya Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak khusus untuk Madinah, tapi umum. Barakallahu fikum. Al-khamis yang kelima, fadl ghuraba. Keutamaan orang-orang yang asing. Dikatakan fatuba lil ghuraba. Beruntunglah atau tuba bagi orang-orang asing. Hadis ini konteksnya sanjungan, pujian. Nabi kita Muhammad memuji, menyanjung ghuraba. Menghasung, menganjurkan kita untuk menjadi ghuraba. Menunjukkan keutamaan ghuraba. As-sadisatu yang keenam, tafsirul ghuraba. Penjelasan tentang al-ghuraba. Disebutkan dalam hadis ini, mereka adalah orang-orang soleh di tengah-tengah masyarakat yang jelek. Bahasa yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang soleh ketika masyarakatnya rusak. Bahasa yang lainnya lagi, orang-orang soleh yang dikucilkan di masyarakatnya. Dia dikucilkan karena kesolehannya. Begitu ya. Itu yang disebutkan dalam hadis. Perinciannya panjang. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam bukunya Madarus Salikin menerangkan cukup panjang. Dan pernah saya bacakan ketika pembahasan Al-Qabid Al-Jamr kemarin. Ghuraba itu ialah seorang yang soleh bainal fusaq. Orangnya soleh di tengah-tengah masyarakat yang fasik-fasik, ahli maksiat. Sunni baina ahli bidah, sahibus sunnah baina ahli bidah. Dia orang-orang yang komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW. Ahlus sunnah, sahibus sunnah di tengah-tengah masyarakat yang terkungkung dalam kebid'ahan dan hawa nafsu. Itu mereka. Alimun bainal juhal. Orang yang alim, mengerti ilmu agama, mengerti ilmu syariat di tengah-tengah masyarakat yang jahil. Itu mereka. Terkabar insyaAllah ya. Itu yang namanya ghuraba. Barakallahu fikum. Disebutkan panjang oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarus Salikin. As-sabi'atu yang ketujuh, tafsir tuba. Penjelasan makna tuba. Apa tuba dalam hal ini? Fatuba lil ghuraba. Ada sejumlah penafsiran barakallahu fikum. Yang pertama, tuba dimaknakan dengan syajaratun fil jannah. Sebuah pohon di surga. Berarti dengan tafsir ini, tuba lil ghuraba menjelaskan keutamaan para ghurafa itu ialah mereka dijamin masuk surga. Dan di surga nanti mendapatkan sebuah pohon yang begitu indah dalam surga. Dipahami insyaallah ya? Saya mengatakan, loh, kenapa kok pohon? Ya, ini pohon dunia yang kono fungsinya ya, ini surga enak kabeh. Itu penegasan mereka itu termasuk yang dikasih jaminan surga gitu loh. Termasuk ahlul jannah. Bukan semata-mata ahlul jannah, di surga nanti mendapatkan keutamaan-keutamaan fil jannah gitu. Paham tuh ya? Tuba. Yang kedua, tuba juga dimaknakan dengan hal-hal yang thayyib. Hal-hal yang baik. Ini di dunia. Di dunia. Ya, dimaknakan dengan keberuntungan, dimaknakan dengan kebahagiaan, dimaknakan dengan kesuksesan, dimaknakan dengan perkara kebaikan, thayyib-thayyib begitu badan. Maka orang-orang yang ghuraba tadi itu di dunia ini mereka akan terbimbing, diberi taufik, diberi hidayah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan terkait dengan dunianya. Yang baik-baik. Dunia semua dapat. Tuba dapat dunia yang thayyib. Spesial. Di dunia ini barakallahu fikum, al-ghuraba, orang-orang yang asing akan terbimbing mendapatkan hidayah taufik pada agamanya. Ini lebih mulia lagi. Agamanya terbimbing, agamanya lurus, istiqomah di atas sunnah. Ini lebih mulia lagi. Difahami ya? Jaminan keselamatan dari semua fitnah-fitnah yang ada. Tuba lil ghuraba. Di dunia itu. Ayam, mana pertama tadi? Tuba di yaumul qiyamah. Berarti jaminannya dunia akhirat. Keutamaannya di dunia, urusan dunianya di dunia terkait dengan agamanya, dan di yaumul qiyamah nanti jaminannya al-jannah. Makanya luar biasa yang namanya tuba ini, dikarenakan perjuangan juga berat dan besar. Masya Allah. Ini semuanya minallah, taufik minallah, hidayah minallah. Allah Ta'ala yang akan memberikan hidayah dan taufik pada orang tersebut. Gharib dan ghuraba tadi. Barakallahu. Ini tuba. Ats-tsamina yang ke-8 adalah al-farqu bainal gharibil mahmud wasyadzil madzmum. Perlu dibedakan antara al-gharib, orang asing, ghuraba, yang mahmud, yang terpuji, dengan asyadz al-madzmum, orang aneh, ganjil, nyeleneh, yang tercela. Ikhwanabittin a'azakumullah, Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madhir Salikin, untuk melihat dalam fihrisnya juz yang keempat insyaAllah, dari anak fikir juz yang kedua, anak bawa juz kedua lu ke ono juz yang keempat insyaAllah, beliau menjelaskan al-ghurbatu salasa anwa'in. Ini ditinjau dari sisi terpujinya, enggak terpujinya. Keterasingan itu ada tiga macam. Yang pertama ialah al-ghurbatul mahmudah. Keterasingan yang terpuji. Inilah yang disebut dalam hadis-hadis yang kita bahas tadi. Dialah ghurbatu ahlil Islam. Bainal muslimin, bainal kufar. Ghurbatu ahli sunnah, bainal ahli bid'ah. Ghurbatu ahli ta'ah, bainal fusaq ahli maksiyah. Keterasingan yang terpuji. Keterasingan seorang muslim di tengah-tengah kufar. lebih dalam lagi keterasingan ahlu sunnah di tengah-tengah ahlul bid'ah. Keterasingan orang yang soleh, yang bertakwa di tengah-tengah ahli maksiat, kaum fusaq, kaum fujar. Ini yang terpuji. Ini yang dibahas tadi. Yang tadi kita kaji dari awal. Ya, ada gharibun mahmud. Dia terkucilkan, dia dianggap aneh dikarenakan kesolehannya, ketakwaannya, akidah yang benar, tauhid yang murni, sunnah rasul yang dia pegangi, ketaatannya, ibadahnya. Wah, kata asing di tengah-tengah orang yang rusak. Difahami? Ini bisa jadi sedikit jumlahnya atau banyak jumlahnya. Sebab kebanyakan masyarakat rusak. Jadi jangan dibayangkan cuma satu, dua, mungkin. Mungkin. Tapi bisa puluhan orang, ratusan orang, semuanya al-sunnah, ahl-sunnah, orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi tetap dikatakan asing. Kenapa? Di tengah-tengah masyarakat yang ratusan ribuan orang rusak. Paham dong? Ini namanya ghurbatul mahmuda. Ini yang harus kita kejar. Kita harus berupaya sekuat tenaga untuk menjadi ghuraba yang ini. Yang kedua, namanya ghurbatun madzmumah. Namanya syudzuz, inhiraf. Yang kedua, keterasingan yang tercela. Sudah asing, tercela lagi. Itu yang dikatakan sebagai penyimpangan, nyeleneh gitu. Bahasanya syad, syudzuz, bukan ghurbah, syudzuz, nyeleneh gitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, ini adalah ghurbatu ahli bid'ah fi ahli sunnati wal jamaah. Ghurbatu ahli fisqi fi unasin salihin. Keterasingan ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang yang sesat, di tengah-tengah ahli sunnah. Tergambar ya. Keterasingan ahli maksiat, orang yang fasik, di tengah-tengah masyarakat yang soleh. Tergambar. Ini mungkin terjadi di sebuah tempat atau sebuah waktu atau sebuah komunitas. Masya Allah, masyarakat satu desa ini soleh-soleh, ahlu ta'ah, ahlu taqwa. Masya Allah, masyhur dengan solehnya, ketakwaannya. Satu dua belatang, ahlul maksiyah, orang-orang yang fasik, yang fajir. Dikatakan apa ini? Terkucilkan dia, aneh dia, asing dia. Apakah terpuji? Lah, dia tercela. Kenapa? Dikatakan kemaksiatannya, kefasikannya, kefajirannya. Aneh ini. Ini ra umum, bocah ini ra umum. Yang lainnya masya Allah, salihun, muttaqun, ahli ibadah, ahli ta'ah, masya Allah. Ini ahli maksiat. Sudah asing, jelek lagi. Difahami ya? Sebuah komunitas, salafiyun, ahli sunnah wal jamaah semua, masya Allah, ala sunnah, dengan bimbingan sunnah, masyhur dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, besar komunitasnya. 1, 2, 3, 5 nyeleneh. Punya pemahaman yang aneh, punya gerakan-gerakan yang aneh, tarekoh-tarekoh yang aneh, menyimpang, bahkan jatuh dalam penyimpangan, kesesatan. Namanya apa ini? Gharib. Dia akan dikucilkan, dia akan aneh. Tapi anehnya madzmumah, tercela. Kenapa? Dikarenakan dia aneh disebabkan bid'ahnya, penyimpangannya, inhirafnya, fitnahnya. Barakallahu fiikum. sudah asing batil lagi, sudah asing mubtadi lagi, sudah asing hizbi lagi, sudah asing munharif lagi, sudah asing penyimpangannya banyak lagi. Allahu musta'an. Paham tuh? Namanya ghurbatun madzmumah. Yes, ya, terkadang demikian. Dan kalau bicara secara hati yang paling dalam, ahlul batil, semua ahlul batil, semua orang yang fasik, semua ahlul bid'ah, itu hatinya gersang, kosong dia, asing dari kebenaran, dari zikrullah. Meskipun jumlahnya banyak, mereka itu asing. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah, ahlu ta'ah, meskipun sendirian, itu gak merasa asing. Dia merasakan ketenteraman, kedamaian, dikarenakan ketaatannya, kesolehannya, sunnahnya, zikrullahnya, ibadahnya, nyaman dia. Itu namanya ghurbatun batinah. Kalau dibahasakan oleh para ulama, ghurbatun batinah, secara batinnya, psikologisnya, aneh. Harus sunnah, zahirah, nampak, enggak pernah aneh. Nyaman dengan sunnahnya, dengan ibadahnya, masya Allah, luar biasa. Dipahami ya? Haimtum? Dua. Yang ketiga disebut dengan ghurbatun mustarakah. Itu bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah. Ghurbatun mustarakah baina ahli dunia. Semua ahli dunia, orang-orang yang hidup di dunia ini, semua dikatakan gharib, dikatakan asing. Dikarenakan dunia itu bukan tempat yang abadi. Semua akan kembali ke negeri akhirat. Itu makna sabda Rasulullah SAW, kata beliau, kun fid dunia ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Dalam Sahih Bukhari, Tirmidzi bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau yang menyeberangi jalan. Gharib di sini, gharib keterasingan dalam kehidupan dunia. Dengan makna, semua orang yang hidup di dunia ini asing, perantauan semua. Semua akan kembali ke negeri akhirat. Sehingga dikatakan gharib fi dunia. Ini tidak ada unsur celaan atau pujian. Tergantung dia nanti termasuk ghurbah mahmudah atau ghurbah madzmumah di dunia ini. Dipahami? Namanya ghurbatun mustarakah. Ada huwa. Makanya saya terangkan kemarin pada pembahasan sebelumnya, terkait dengan bab ini tidak ada kaitan dengan jumlah. Patokannya adalah kebenaran, kesolehan, sunnah. Barakallahu fikum. Ketika kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang mendominasi masyarakat, mereka disebut dengan ahlul haq as-sawadul a'zam. Dipahami? Al-jamaah as-sawadul a'zam. Terpuji, tercela. Atau tidak terpuji, enggak tercela. Atau yang kedua, orang-orang yang saleh, yang bertakwa di atas sunnah, istiqamah ala sunnah, sedikit jumlahnya. Masyarakat yang lainnya rusak. Akidahnya rusak, tauhidnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak, semuanya rusak. Ini dikatakan ghuraba. Kenapa keterasingannya terpuji? Karena kesolehan, ketakwaan, dan sunnahnya. Namanya ghuraba yang tadi itu. Ada kalanya yang mendominasi itu masyarakat umum yang rusak. Itu dari kebanyakan kebanyakan orang demikian. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Ini maksudnya dalam poin ketiga ini. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka menyesatkan kamu dari jalan tabarakallahu ta'ala. Banyak tapi ahlul batil itu menyimpang. Tidak dikatakan sebagai as-sawadul a'zam. Yang keempat, sudah batil, sudah menyimpang, sudah sesat, maksiat, fasik, fajir, sedikit lagi jumlahnya. Ini bukan dikatakan ghuraba, Tapi dikatakan syudud, syawadun nas, munharifun, orang-orang yang menyimpang, ahlul dalal. Bukan dikatakan sebagai ghuraba. Kalaupun dikatakan ghuraba, namanya ghurbatun madzmumah, tercela. Difahami ya? Tapi barakallahu fikum, dijelaskan juga oleh Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga oleh sebelumnya Al-Ajuri rahimahullah dalam kitabnya Al-Ghuraba minal Mu'minin terkait dengan ghuraba yang terpuji tadi. Ghurbahnya mereka, keterasingan mereka itu dalam semua urusan, dalam urusan duniawiyah apalagi diniyah. Mereka ghuraba dalam akidahnya, ghuraba dalam prinsip keimanannya, ghuraba di dalam ibadahnya, bahkan ghuraba di dalam makannya, minumnya, pakaiannya, pernikahannya, hal-hal yang terkait dengan dunianya. Asing. Kenapa? Dikarenakan dalam semua poin-poin tadi dia komitmen untuk menjalankan Islam dan sunnah yang benar. Di tengah-tengah masyarakat yang gak peduli dengan semua tadi, orang makan pada umumnya tangan kiri, dia dengan tangan kanan dengan komitmen. Kenapa? Adab-adab makannya. Asing dia dalam masalah itu. Minum juga demikian. Dia hanya minum yang halal saja. Pakaian juga demikian. Pakaian dia pakaian yang syar'i atau yang mubah. Enggak menggunakan pakaian-pakaian yang diharamkan dalam Islam. Masalah pernikahannya itu beda dengan yang lainnya. Pernikahannya di atas bimbingan sunnah, syar'i, enggak ada kemungkaran-kemungkaran padanya. Semua hal makhluk. Fi dinihi wa dunyahu. Asing aneh dalam urusan duniawiyah mereka dan diniyah mereka. Yang kedua, barakallahu fikum, ciri-ciri al-ghuraba, kebiasaan mereka al-ghuraba ialah al-khumul, al-khumul wa karahiyat syuhrah. Mereka itu khumul. Khumul itu lawan daripada syuhrah. Suka senengnya itu enggak dikenal. Tidak suka dengan popularitas, enggak suka dengan ketenaran. Itu mereka. Tapi masya Allah terkait dengan ilmiahnya, amaliyahnya, kesolehannya, ibadahnya, ketaatannya, ketakwaannya, sunnahnya luar biasa. Mungkin orang enggak tahu siapa orang ini. Yang disebut dalam hadis, bisa jadi orang yang asy'ats akbar, berdebu, kusut masai, lau aqsama 'alallahi la barah. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah pasti akan diijabahi. Itu termasuk gharib katanya Ibnu Qayyim. Mungkin orang ini ketika melamar putri orang enggak diterima. Difahami ya? Ketika ditanyakan siapa dia enggak ada yang kenal. Di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah sekitarnya dia enggak dikenal. Ghairu ma'ruf. Tapi dia ma'ruf indallah. Ma'ruf di sisi Allah Jalla wa Ala. Ma'ruf di kalangan orang yang salihin, semisal dia. Itu sifatnya al-ghuraba. Tidak suka sanjungan, tidak punya, enggak suka pujian, lari dari semua tadi. Antum baca penjelasan beberapa kisah-kisah yang luar biasa yang dibawakan oleh Al-Ajuri rahimahullah dalam bukunya Al-Ghuraba minal Mu'minin. Dibawakan sekian banyak kisah-kisah yang luar biasa bagi orang yang asing-asing tadi. Apa berarti para ulama yang terkenal bukan ghuraba? Ghuraba. Apakah berarti para ikhwah kita salafin al-sunnah du'at yang terkenal bukan ghuraba? Ghuraba. Badan mereka di tengah-tengah masyarakat tapi hatinya lain. Ghurbatun batinah secara keikhlasannya, kejujurannya. Itu kondisi yang memaksa mereka. Dikarenakan harus menyebarkan ilmu, harus menyebarkan sunnah, harus berdakwah, tampil tengah-tengah masyarakat sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama. Itu keterpaksaan. Namun mereka berjuang sekuat tenaga menjaga keikhlasannya, kejujurannya. Selebihnya dia biasa, kayak masyarakat yang lain, kayak orang lain, enggak ada bedanya. Dijaga betul itu. Enggak suka dengan kemasyhuran, rekomendasi, tazkiyah, dan segala macam. Enggak, fokus dengan amaliyah dia. Itu sifatnya para ulama. Barakallahu fikum. Dan dikasih tanbih oleh para ulama, ketika kita punya komitmen untuk menjadi ulama, maka bersiap-siaplah akan dibenci oleh orang tuanya, mungkin dibenci oleh kerabatnya, mungkin dibenci oleh kabilahnya, mungkin an-nuzza' minal qabail, dikucilkan dari kabilahnya. Ya harus bersiap-siap. Itu perjuangan barakallahu fikum. Di sebagian orang, di sebagian tempat tidak mengalami demikian. Alhamdulillah ala taufik. Orang tuanya bagus, familinya bagus, bagus lingkungannya, alhamdulillah. Tapi banyak sekali orang-orang yang berkomitmen dengan Islamnya, dengan sunnahnya, harus mengalaminya seperti itu. Persiapkan. Bukan berarti kita memusuhi mereka semua. Lah. Bersiap-siaplah menghadapi perjuangan dan pengorbanan sebagai seorang ghuraba tadi. Diasingkan. Tetap berbakti sama orang tua. Tetap silaturahim dengan famili. Tetap berbuat baik dengan sesama. Tetap. Tapi bersiap-siaplah menghadapi pihak-pihak yang lebih banyak memusuhi dia daripada mentaati dia. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, kata Rasul. Yang enggak suka sama mereka, yang membangkang kepada mereka lebih banyak dibandingkan yang mentaati mereka. Perlu persiapan, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, nata hati, perlu keistiqomahan, ketegaran, keteguhan barakallahu. Dan istiqomalah, dikarenakan itulah yang terbaik, itu yang terpuji. Fatuba lil ghuraba, dan hati-hati jangan sampai terpelanting, jangan sampai salah jalan. Ghurabanya madzmumah, sudah menyimpang, asing lagi namanya asyudud minan nas. Wallahul musta'an. Selebihnya kitab-kitab yang membahas masalah ghuraba cukup banyak. Antum baca kitab Al Ghuraba lil Ajuri. Keterangan beberapa keterangan yang cukup bagus dari Muqayyim dalam bukunya Madarus Salikin. Kitab khusus yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, Kashful Qurbah An Hali Ahlu Qurbah. Kita akan menerangkan lebih detail terkait dengan siapa Ahlu Qurbah itu. Kalau mau ditegaskan, Ahlu Qurbah itu ialah Al-Qabid Al-Jamr. Ahlu Qurbah itu Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Al-Ghuraba itu Salafiyun. Barakallahu fikum. Ima para ulamanya, para duatnya, dan para para ikhwas secara umum yang betul-betul komitmen dengan sunnah Rasul, komitmen dengan marah salaf, dan betul-betul benar di atasnya. Mereka yang katakan sebagai ghuraba, barakallahu fikum. Fatuba lil ghuraba. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup apa ada pertanyaan? Monggo, Dok. Apakah dikatakan kemuliaan? Iya. Kan terangkan tadi. Yang disebutkan dalam hadis adalah ghurbatun mahmudah. Iya. Apakah bisa kita mengikatkan kita kalau ghuraba? Diterangkan tadi, ghuraba itu di antara sifatnya tidak suka kemasyhuran. Dipahami ya? Paham gitu? Bagaimana mungkin dia akan memproklamirkan kami adalah rombongan para ghuraba? Jadi bertentangan langsung dengan sifatnya mereka, no? Ngerti gitu? Enggak. Pembuktian dengan amaliyah langsung. Jangan termasuk bisunah langsung gitu. Dan enggak banyak begitu-begitu. Kami ghuraba, antum semuanya ghuraba. Ngaku boleh, pembuktiannya yang paling penting. Langsung tadi saya tegaskan tadi di akhir pembahasan, di antara sifatnya ghuraba itu ialah al-khumul. Makna khumul tidak suka kemasyhuran. Kami gitu. Antum kalau membaca bukunya Al-Ajuri, luar biasa ya kawan. Sosok-sosok orang yang sangat asing, gak dikenal sama orang, tapi masya Allah terkait dengan masalah ibadahnya luar biasa. Ya, tak sampaikan sekarang, doa nanti ceritanya. Baca aja langsung. Kisahnya salah seorang anaknya Harun Rasyid. Jadi bukan situ. Dia lari dari gemerlapnya ke istana, mengasingkan diri, beribadah kepada Allah, luar biasa. Para ulama-ulama yang lain ikut tampil berjihad fisabilillah pada masa-masa itu, tidak ada yang tahu sama mereka, tampil menggunakan apa hijab, apa niqab begitu, duel dengan pasukan kufar, tidak ada yang tahu, langsung lari. Itu semua ciri-ciri para ghuraba. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama sunnah, ulama unah yang mengaku-aku sebagai seorang alim, itu tidak ada. Orang yang alim itu tidak butuh pengakuan ilmu. Yang ngakui siapa? Orang lain. Ngerti nggih? Ghuraba itu tidak perlu pengakuan dia sebagai ghuraba. Orang lain yang mengatakan ini ghuraba gitu loh. Ngerti nggih? Jadi tidak perlu memproklamirkan diri, kami alusunah di Wonoayu, kami adalah ghuraba. Ya, itu bertentangan dengan sifatnya ghuraba. Semenang wae wis cep ilmu amal sudah pembuktian langsung. Ngoten nggih. Barakallahu fikum. Yang lain? Apa? Ngoten. Yang lain? Monggo, boten, pun, sampun, cekap, lagi apa lagi? Gak ada, hah? Jelas ni, insyaallah jelas gitu, jelas sangat. Yang penting pembuktian, gak usah banyak ngomong, gak usah banyak ngomong. Huruf pak, dicoba sedikit, ngelewang, ya apa sih? Insyaallah semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, juga hidayahnya menggolongkan kita termasuk ahlul istiqamah ala sunnah dan termasuk ahlul ghurbah yang mahmudah. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.